Allahumma arhamni bil Qur'an waj'al kulli imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakkirni minhum man nasitu wa alimni minhum majahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'al kulli hujjatan ya sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah Kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku. Ya Allah.